tidak dibangun dari ilmuwan-ilmuwan yang tidak di masjid. Tidak begitu. Jelas. Kalau ingin sabar, entah 10 tahun, entah 20 tahun, wallahu a'lam bishawab, harus seperti itu gerakannya. Tapi kalau hanya sebuah gerakan ilmu, misalnya kan banyak kan kelompok intelektual, ya dari hotel ke hotel, dari rumah ke rumah, tapi malas ke masjid, enggak usah dipilih, bahaya. Enggak begitu cara membangun peradaban Islam. Coba lihat bagaimana Rasul kemudian membangun. Bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika ke Madinah adalah membangun masjid dan menjadikannya pusat pembinaan ibadah, muamalah, dan peradaban umat Islam, termasuk Islam ilmu tentunya. Karena awal mula sebuah peradaban adalah ilmu pengetahuan. Dan yang menarik, kenapa Rasulullah merubah nama Yathrib menjadi Madinah? Sebuah analisis yang sangat cerdas dari Buya Hamka di tafsirnya. Beliau mencoba membandingkan dengan membangun sebuah negara modern adalah dengan cara merubah nama dulu dari Yathrib menjadi Madinah. Ini sebagai simbol entitas awal sebuah negara Madinah sebetulnya. Jadi ketika Rasulullah merubah nama dari Yathrib menjadi Madinatul Rasul, ini sebuah entiti awal bahwa telah terbangun negara Madinah. Buktinya apa? Rasulullah kemudian membuat pasukan-pasukan kecil yang berjaga-jaga di perbatasan. Jadi sudah ada wilayah, sudah ada rakyat, sudah ada pemerintahan dipimpin oleh Rasulullah, dan sudah ada undang-undang. Jadi entitas negara Madinah, ini terlepas orang yang gak mau percaya ada negara Islam di Madinah, tetapi Buya Hamka menafsirkannya bahwa inilah cikal bakal negara Madinah, dan begitulah Rasulullah SAW mengembangkan dakwahnya. Kesimpulan, jadi ada tiga kelompok besar, tiga tantangan besar yang dihadapi oleh Rasulullah ketika berada di Madinah. Satu, orang Yahudi sendiri. Kedua, orang Arab yang munafik. Dan yang ketiga adalah orang Quraisy yang gentar, khawatir karena Rasulullah sudah membangun kekuatan di Madinah. Inilah kekuatannya. Saya ingin cukupkan sampai di sini dulu.